Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita mulai lagi mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan acara yang selalu kita dengar, yaitu penyejuk iman, mudah-mudahan Allah akan menyejukkan iman kita dengan membacakan ayat demi ayat dan berupaya kita ingin mengantarkan pemahaman yang tidak ada kepentingannya kecuali untuk lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in akharna 'anhumul 'adaba ila ummatin ma'duda la yaqulunna ma yahbisuhu ala yawma ya'tihim laysa masrufan 'anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Artinya, dan sesungguhnya jika kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ingatlah, di waktu azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan dari mereka, dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya. Ayat ini adalah mengingatkan kita, yaitu tentang kejadian di Indonesia khususnya dan negara-negara lain, tentang musibah yang terjadi yang mana kita melihat yang sangat tragis sekali. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada ayat ini, yaitu tidak ada orang yang dapat mengetahui dan berpaling, karena mereka akan diliputi seluruh azab apabila Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab itu. Maka dengan bahasa firman Allah yang pertama sekali, wala in akharna anhumul azab, kalau seandainya dan sesungguhnya jika kami undurkan, akharna anhumul azab, kami undurkan bagi mereka itu azab, ila ummatin ma'dudah. Ummah ma'dudah di sini yang dimaksudkan adalah umat-umat yang terdahulu ataupun umat-umat yang sekarang. Bahwasanya Allah ingin memberitahukan kepada kita apa itu, yaitu azab akan pasti datang apabila umat ini tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan pasti? Karena pertama Allah mengatakan wala in, lam di sini adalah lam qasam, artinya Allah Subhanahu wa bersumpah. Maka jawabannya adalah ketika Allah mengatakan la yakulunna ma yahbisuhu, mereka nanti ingatlah ketika nanti mereka akan mengatakan, mereka akan berkata, ma yahbisuhu, apa yang menghalanginya. Maka ketika datang ala yauma ya'tihim, ingatlah ketika datang azab itu mereka tidak akan bisa, laisa masrufan, tidak akan bisa berpaling, wa haqa bihim, akan menyelimuti, mengelilingi diri mereka, yang mana dulunya mereka mengatakan ma yahbisuhu, apa yang kira-kira yang menghalang mereka. Baiklah, mungkin saat ini mereka terus mengatakan itu, memperolok-olok. Tapi suatu saat datang azab itu, maka tidak akan dapat bisa ditahan, bahkan satu manusia pun tidak akan tahu bagaimana sadidnya, bagaimana azab Allah itu dahsyatnya, sehingga yang sekecil apapun yang Allah turunkan azab sampai yang paling besar, manusia tidak akan bisa berpaling darinya. Di sini sudah ada narasumber kita, mungkin akan lebih meluaskan lagi pembahasan pada ayat yang kita kaji saat ini. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang kita bahas terdahulu berkenaan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jugalah yang menyatakan penciptaan itu dan memberikan kehidupan dan kematian kepada manusia. Kemudian di dalam ayat yang kita bahas pada hari ini menegaskan pula tentang datangnya suatu azab atau tidaknya, maka itu semuanya juga dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang suatu umat itu sering sekali terlena dengan kondisi nyaman, kondisi tenang dan kenikmatan yang mereka peroleh, sehingga terkadang kehidupan yang mereka jalani itu cenderung mendustai atau mengingkari apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat, sebagai manhaj, sebagai ketetapan di dalam agama itu, dan mereka menjadikan kehidupan mereka cenderung kepada kemaksiatan dan kejahatan, sehingga ketika azab itu datang mereka tidak dapat lagi menghindarinya, ya, dan azab itu pun kemudian menghancurkan kehidupan mereka. Nah, kita melihat betapa saat-saat sekarang ini juga, seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Ustaz Fajrul, berkenaan banyaknya musibah yang menimpa suatu bangsa, suatu negeri tanpa dapat diprediksi, maka ini menyadarkan kita betapa kehidupan ini dengan kematian sungguh sangat dekat, ya. Dan janganlah kemudian kita merasa bahwa kesehatan yang kita peroleh hari ini atau yang kita miliki hari ini, esok juga dia masih ada bersama kita. Boleh jadi dia akan pergi dan meninggalkan kita, dan kemudian kita pun jatuh ke dalam sakit. Dan begitu juga dengan jabatan yang kita miliki hari ini, jangan kita menganggap bahwa itu akan berkekalan pada diri kita. Boleh jadi itu semuanya terjadi perubahan yang begitu drastis dalam kehidupan kita tanpa kita sadari sedikit pun. Maka daripada itulah, apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu hendaklah dia memikirkannya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada hamba-hambanya hak untuk memilih, hak ikhtiar, hak untuk memilih beriman atau kafir, hak untuk melaksanakan perintah Allah atau berbuat kejahatan. Setiap manusia memiliki hak itu. Oleh karena itulah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan senantiasa mendahulukan hak-hak Allah untuk ditaati daripada hawa nafsu yang senantiasa menggodanya untuk berbuat kemaksiatan. Dan dia akan memelihara dirinya dari segala bentuk kemaksiatan. Karena apa? Karena dia mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apapun yang dia lakukan. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansa atas masukannya. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, dimulai dari ayat bahwa semua makhluk di bumi ini akan pasti mendapatkan rezeki karena itu sudah tertulis, karena Allah pemilik langit dan bumi, dan kita tinggal berbuat yang terbaik di bumi ini karena ada perhitungan di hari akhirat kelak. Maka pada ayat ke-8 ini kita menemukan, dan saya berpendapat bahwa bagian dari rezeki yang tidak terpisah itu adalah mendapatkan azab, atau lebih tepatnya mendapatkan malapetaka. Jadi ada suatu mindset yang perlu dipahami bahwa hidup ini tidak mulus saja, akan ada aral melintang dalam kehidupan. Ketika seseorang mengetahui bahwa hidup ini ada seninya, ada musibah, ada malapetaka, atau bahkan ada azab, maka Allah di sini memberi motivasi kepada kita, kiat kepada kita bagaimana mensikapi azab, siksa, malapetaka itu. Jangan sampai marah kepada Allah karena mengatakan, ini kenapa Tuhan menuliskan yang susah-susah bagi hidup saya? Karena disebutkan bahwa semua telah ditulis. Kalau gitu kenapa Allah menuliskan susah-susah? Maka kita jawab, sebenarnya ketika Allah memberikan kehidupan kepada kita, lihatlah sisi baik yang telah banyak Allah berikan kepada kita, dan bandingkan dengan sisi buruk yang baru sekali atau dua kali Allah berikan kepada kita. Jadi kalaulah orang itu cerdas dan bijaksana, tiada kata di setiap balik cobaan kecuali syukur dan tahmid atau alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal. Karena apa? Karena memang Allah ingin mencoba kita supaya kita menjadi orang yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dicoba dengan azab supaya kita menjadi orang yang terbaik. Itu satu. Yang kedua, ada pengertian yang lain bahwa umat Islam tidak akan mendapatkan azab. Karena azab itu hanya diberikan kepada orang yang kafir. Maka di sini disebutkan karena bima bihim makanu bihi yastahziun. Karena dia mengolok-olok agama, dia tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya akhirat, sehingga dia melihat setiap apa yang menimpa dia adalah buruk dan dia menyesali diri sehingga dia tersiksa. Dan itu adalah azab di dunia sebagai prolog sebelum dia mendapatkan azab di akhirat. Adapun umat Islam yang tertimpa gempa atau tsunami di Haiti yang baru-baru ini, atau di Aceh yang dulu, atau kapanpun musibah pribadi, mungkin ada yang sakit sakarat di rumah sakit berbulan-bulan di ICU tidak sembuh, atau kita menderita penyakit permanen, maka sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakinlah bahwa ini bukan azab tetapi suatu kenikmatan yang harus disyukuri. Karena setiap kita melihat yang lebih parah dari kita, maka tiada kata kecuali alhamdulillah. Dan hanya orang yang kufurlah yang akhirnya merasa membatin siksaan di dalam dirinya, tidak ridho kepada Allah, tidak ridho kepada hari akhirat, tidak menyelesaikan masalah, bahkan penyakit tidak sembuh dan Allah pun melaknatnya. Nauzubillah min zalik. Iya, memang sangat menarik sekali kajian ayat ini, yaitu ketika kita mengetahui bahwasanya azab Allah akan turun khususnya bagi orang yang kufur nikmat, orang-orang yang kafir. Maka ketika kita mengkaji ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 8 dalam surah Hud ini, ada salah satunya yang kita dengar itu wa ilallahi marji'ukum. Artinya apa? Artinya bagaimanapun Allah menurunkan azab itu, kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, maka kehidupan kita ini akan menjadi lebih merana, lebih sengsara. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ketika kita tidak menerima apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga yang sedang kita kaji saat ini, ketika Allah mengatakan wa haqa bihim. Haqa di sini adalah disampaikan dengan kata kerja madi, tidak dengan mudhari. Kenapa? Karena inti dari ayat ini adalah dengan arti kata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasakan terhalang. Maka dari dulu pun sampai saat sekarang ini, ketika Allah mengatakan wa haqa bihim, akan mengelilingi azab bagi diri mereka itu, maka satu orang pun tidak akan menghalangi. Beda dengan kalau disampaikan dengan kata kerja dalam bentuk mudhari ataupun sedang, yahiku. Tapi di sini dengan haqa, artinya tidak pernah akan terhalang bagi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah azab itu dipastikan datang. Maka dengan bahasa ala yauma yatihim, Allah menjelaskan azab itu datang, bisa jadi menduga saat ini dan bisa jadi tidak begitu. Karena apa? Belum ada yang dapat memastikan hal ini. Untuk itulah marilah kita berhati-hati, karena Allah sebenarnya sudah banyak mentakhirkan, mengundurkan azab semestinya turun. Tapi itulah yang mesti kita ketahui, apa itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, lebih Allah dahulukan daripada ghadabnya ataupun murkanya. Untuk itulah mudah-mudahan kita lebih mengimani semuanya. Semuanya itu adalah berkat kebijaksanaan Maha Allah Subhanahu wa taala yang sangat bijaksana dan maha adil. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesempurnaan keimanan kita disebabkan Allah dengan mengundur-undurkan azab yang akan turun pada satu nanti saat yang manusia tidak akan pernah mengetahuinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.